Berita bisnis, salah satu artikel yang menarik dari Harvard Business Review Blog Team adalah tentang 4 cara tim penjualan terbaik mengalahkan pasar. Jadi mereka meriset 73 perusahaan B2B ya, dan 25% perusahaan yang terbaik itu menjual dengan biaya yang jauh lebih rendah dibandingkan 25% yang terburuk, 1:2 ya. Dan mereka mengatakan bahwa ada 4 hal kunci di dalam melakukan penjualan dalam sebuah perusahaan yang terbaik. Yang pertama, mereka memakai KPI, Key Performance Index, ROI-nya, ya, Return on Investment penjualan, yang berbeda. Jadi cara mereka mengukur penjualan itu berbeda dengan mereka yang sekedar mengukur berapa biaya dibandingkan hasil penjualan. Jadi mereka mengukur dari profit, mereka mengukur dari klien yang prioritas, dan seterusnya. Cara mengukurnya beda. Ini yang pertama. Yang kedua, dia bilang perusahaan terbaik mengurangi biaya pengeluaran untuk sales secara keseluruhan, tetapi berani menginvestasikan pada teknologi, training, ataupun metode-metode baru untuk memperbaiki efisiensi penjualannya. Ini yang menarik ya. Dan yang ketiga, dia bilang perusahaan-perusahaan yang terbaik itu selalu menyediakan waktu lebih untuk para salesnya fokus pada upaya penjualan. Jadi kerjaan administrasi, pelayanan berikut, after sales, itu sebaiknya dibawa ke tempat orang lain. Dan fokus setiap salesnya hanya melakukan kegiatan menjual saja. Dan yang keempat, perusahaan-perusahaan yang sukses itu pada posisi 25% terbaik, ternyata menggunakan lebih banyak channel ketika melakukan penjualan. Jadi bukan melalui satu channel saja, atau melalui satu tipe distribusi saja, tetapi menggunakan multiple channel, bahkan termasuk channel pada internet. Mitra bisnis, itu hasil dari Harvard Business Review Blog. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Sukses selalu untuk Anda.